أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمنون بالله يؤمنون للمؤمنين ورحمة للذين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق يرضوه أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال الإمام المفسر رحمه الله الإمام سعد رحمه الله: ومن هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية. Di antara orang-orang munafikin, mereka ada yang menyakiti Nabi SAW dengan ucapan yang rendah, ucapan yang aib. Lahu walidini, untuknya dan untuk agamanya. Mereka mengatakan yaqulun huwa udhun. Mereka mengatakan Rasulullah SAW udhun, telinga, maksudnya telinga nanti akan disebutkan. Ya, la yubalun bima yaqulun la adziyah linnabi SAW. Orang-orang munafikin tidak peduli apa yang mereka ucapkan di dalam menyakiti Nabi SAW. Yaqulun ila balagu anna ba'dzalik hadina na'tazir ilaih wa yaqbal min la'annahu udhun ay yaqbal kull ma yuqal lah. Orang-orang munafikin mengatakan ida balagu anna ba'dzalik, apabila ada berita yang sampai tentang kami kepada Rasulullah SAW, kami pun meminta uzur. Maka Rasulullah SAW menerima uzur. Ya, li'annahu uzun, karena dia adalah telinga. Maksudnya apa? Ayyakbal kulamma yuqallah. Rasulullah SAW selalu menerima apa yang disampaikan kepadanya. La yumayyiz baina shadiq wa kadhib, tidak bisa membedakan antara mana yang jujur dan mana yang dusta. Kata siapa? Kata orang-orang munafikin. Wa qasduhum, tujuan maksud dari mereka, qabbahahumullah fi bainahum, antara mereka maksud tujuannya adalah ghair mutakatsirin bidzalik, غير مكترثين بذلك ومهتمين به، لأنه إذا لم يبلغوا فهذا مطلوبهم، وإن بلغوا اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. مقصد تجوان mereka sama mereka. قبّههم الله سبحانه الله من جلائك mereka. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW tidak perhatian, tidak teliti. Karena dalam yablughu, ketika berita yang datang dari orang munafik belum sampai kepada Rasulullah SAW, ini yang dicari, ini yang diminta. Ya, tetapi kalau beritanya sudah sampai kepada Rasulullah SAW, mereka hanya meminta uzur saja, uzur yang batil tentunya, bukan uzur syar'i, uzur yang batil. Fa asa'u kullal isam min awjih katira, maka mereka melakukan nah kejelekan-kejelekan yang banyak dari semua sisi. Azamuha aziyah nabiyyum alladhi ja'a li hidayati, yang paling besarnya mereka telah menyakiti Nabi SAW. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi wa hidayah wa kharajah min syaqa wal halak ila al-huda wa sa'adah, Ia mengeluarkan mereka dari kesengsaraan, kebinasaan, menuju hidayah dan kebahagiaan. Wa minha adam ihtama mihim aydan bidhalik. Dan di antaranya, nah, mereka tidak mau memperhatikan permasalahan itu. Wa waqadrun zaid ala majarad al-adiyah. Bukan sekedar menyakiti Nabi, tetapi lebih ada tambahan yang menyakitkan daripada itu. Wa minha qadhum fi aqli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk penganiayaan, nah, menyakitkan Nabi SAW adalah mereka orang-orang munafik ini mencela, nah, pada akalnya Nabi SAW, wa adam idraki wa tafriqi, dan mengatakan bahwa Nabi SAW tidak sampai ke situ, tidak bisa membedakan antara as-shadiq wal kadzib. Bahwa ucapan-ucapan itu bisa kufur. Nah, kufur sudah menghina Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling sempurna akalnya. Wajamuhum idraka, paling sempurna. Nah, pemahamannya. Wajamuhum ra'ya wa basirah, pandangannya paling sempurna. Nah, walihada qala Nabi SAW, walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kul udhunu khairun lakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sampaikan. Udhun, telinga. Maksudnya apa? Mendengar. Ya, berita. Dan nah, menerimanya lebih baik bagi kalian. Ya, barbangkallahu khairun wasidqa, menerima kabar berita yang baik dan jujur. Wa ma ya'raduhu adam ta'rif al-kathir min al-munafiqin al-mu'tazirin bil-'adhab al-kadhib. Wa li sil'atin khalaqahu وعدم اهتمامهم بشأنهم وامتثالهم لأمر الله تعالى. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل. Maka ketika mereka berpaling dari Rasulullah SAW, وَمَعْرَضُوا, berpalingnya mereka dari Rasulullah SAW. Wa'alam ta'lif istaib afwan. Adapun Rasulullah SAW berpaling dan tidak mau mencela, nah, orang-orang munafikin yang selalu minta uzur dengan uzur yang dusta. Alasannya falisya'at khalqi, karena akhlak yang mulia, yang luas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, wa'adam ihtimamihi bishani, dan Rasulullah SAW tidak memperdulikan keadaan mereka. Umtira wa umtisa li amrillah, serta nah, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah atas nama Allah untuk kalian. Yang qalabtum ilihim lituridu anhum fa'aridu anhum innahum rizun. Mereka akan bersumpah untuk kalian ketika mereka, yang qalabtum ilihim, ketika kalian berbalik kepada mereka, lituridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum, kalau begitu berpalinglah kalian dari mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka adalah rijsun, nah, najis, rijs, wa ma haqiqatu ma fi qalbihi wa ra'ih. Adapun hakikat ada yang apa yang ada di dalam hatinya dan pemikirannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Dia beriman pada Allah dan beriman pada orang-orang yang mu'minin, as-sadiqin, al-musaddiqin, orang-orang jujur yang dibenarkan. Alam as-sadiq minal kadhib. Rasulullah SAW mengetahui yang dusta dan yang benar. In kana kathiran ya'ridan alladziina ya'rifu kadhibu mu'alim as-sidqi, walaupun berpaling dari orang-orang yang berdusta mengetahui kedustaan mereka. Wa rahmatul ladzina amanu minkum, dan rahmat terhadap orang-orang yang beriman dari kami. Innahum yahtadun bi akhlaqihi yahtadun. Karena sesungguhnya orang-orang beriman mereka mengambil hidayah, menjadikan hidayah dengan akhlaknya Rasulullah SAW, diambil, dicontoh. Wa maghairul mu'minin, ataupun selain orang-orang yang beriman, innahum lam yaqbalu hadzihi rahmah, maka sesungguhnya mereka tidak menerima rahmat ini, bahkan ditolak. Fakhasiru dunyahum wa akhiratuhum, maka mereka merugi, dunia dan akhirat mereka merugi. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, adapun orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan dan perbuatan, lahum azabun alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Min al-'adzab al-alim annahu yatahattam qatl al-mu'maziyah wa syamatah. Orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah SAW, maka mereka akan disiksa di dunia dan di akhirat dengan azab yang sangat pedih, dan itu pasti. Itu pasti annahu yatahattam qatl al-mu'ziyah wa syamitih. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiksa orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafikin bersumpah atas nama Allah untuk kalian supaya kalian ridha. Yatabarra'u mimma sadara minhum al-adhiya wa ghairiha. Mereka berlepas diri. Nah, dengan apa? Sumpah, Allah, Allah, saya enggak ini, demi Allah, saya tidak melakukan itu dan ini dan lain sebagainya. Berlepas diri. Nah, dari apa yang ada dalam hati mereka. Wahyu cuma yarlu anfurdu ali. Maksud tujuan dari mereka kebaikan ridho kepada orang-orang munafik. Allah Rasulullah haq wa yarduh, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk diridhai. In kanu mu'minin, kalau lah seandainya mereka beriman. Lianna al-mu'min la yaqdim syai'an ala ridha rabbi wa ridha rasuli. Orang-orang yang beriman tidak akan mendahului sedikit pun keriduan pada Allah dan Rasulnya. Padahal hadza ala intifa imanihim haitsu qaddamu ridha ghairillah wa rasulih. Hal ini menunjukkan, nah, ala intifa imanihim, menunjukkan bahwa keimanan mereka tidak ada. Haitsu qaddamu ridha ghairillah, yang mana mereka lebih mendahulukan keridhaan selain Allah dan Rasul. Wa hadha muhadatsun lillah wa mushaqatun lah. Yang demikian itu sama saja menentang Allah dan menyelisih Rasulnya. Wa qad tawa'ada man halahu biqawlihi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Alam ya'lamu annahum man yuhadilillah wa rasulih. Tidakkah mereka mengetahui puasa mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Yakunu fi haddin wa syaqqin mab'adun anillahi wa rasulih biantaha wa nubi awamirillah wa tajarra'a ala maharimih. Orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, sama saja dia menentang dan menyelisih dan menjauhi Allah dan Rasulnya. Bi anta hawan bi awamirillah, mereka sudah menyepelekan perintah-perintah Allah dan lancang terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Mana lahu naru jahannam, dan semuanya tempat kembali mereka neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, yang demikian adalah kehinaan yang sangat besar. Alladzi la khizya ashna wa la afdha' minhu, yang mana tidak ada kehinaan yang lebih jelek, yang lebih besar, yang lebih buruk darinya. Haitsu fatahun na'imul muqim, karena luput baginya kenikmatan yang abadi. Wa hasalu ala azabil jahim yadzabillah min ahwali, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah yadzabillah min ahwali. Allahul musta'an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.